bisa. Ingin ku petik bintang untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia, bukanlah dewa. Yang ku punya hanyalah cinta. Yang tak pernah lepas dari